banding harapku. Pingin erot jenengmu, tapi aku ragu. Hatiku kan entu, aku takon koncoku. Apa kenal awakmu? Jare ne koncoku, awakmu iku arek paling ayu, tapi ojo kesusu. Saben pengi aku, gak iso turu.